bebas hanya karena kasih yang semu. Kita sama-sama menanti kekasih yang ingatkan janji. Kita sama-sama dilanda kerinduan dua insan merasakan cinta kesat-kesatnya sudah nasib kita ditakdirkan sama. Smile.